iki. Apa isih kelingan kowe ngarani kadung jero diriku mencintai. Kerjaanmu isin heb aku isin lewang tau aku roh biye gak bakal keluargaku bisa nombak awakmu derajatmu gak sebanding karo aku mas sepurane mas kahananku enak iyo mek koyong eneki aku ya wong randuwe sorry heb aku gak iso nombak kahananmu koyong eneki sepurane mas bakal tak bukti neneng awakmu lah aku iso sukses kelak gak kue ketun. Thank you.